ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bagaimana hukum musik yang mengajak kepada ibadah atau selawat kepada Nabi? Karena saat ini tengah populer di kalangan anak muda yang baru hijrah lagu religi. Mereka beranggapan bahwa mendengarkan lagu religi tersebut dapat membangkitkan semangat hijrahnya. Nah, ini belum berhijrah namanya. Orang yang berhijrah itu, siapa orang yang berhijrah itu? Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, Rasulullah dari Fadhl bin Ubayd radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal muhajiru man hajara manaha Allahu anhu." Orang yang berhijrah itu adalah siapa yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Musik itu menurut kesepakatan ulama diharamkan. Dicatat baik-baik. Tidak ada silap pendapat di kalangan para ulama tentang apa? Tentang keharamannya. Iya. Baik. Dan Allah tidak akan menjadikan ada obat pada hal yang diharamkan. Ada obat pada hal yang diharamkan. Jadi kalau dia katakan bahwa mendengar lagu membuat dia giat beribadah, berselawat kepada Nabi, itu hanya tipu daya syaitan saya. Mungkin kalau sekali atau dua kali seperti itu. Iya. Musik itu mendatangkan kemunafikan di hati, membuat hati keras, menyesatkan dari jalan Allah. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang membeli ucapan yang sia-sia, yaitu penafsiran sahabat, ucapan sia-sia musik dan alat-alat musik, untuk akibatnya dia disesatkan dari jalan Allah. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dirinya membangkitkan dirinya untuk apa? Untuk ibadah. Iya. Dan ini sudah kena musibah sebenarnya, sebab dia menganggap bahwa dia bisa beribadah kalau dengar musik. Itu sudah kena musibah dari sisi itu. Iya. Salah satu bahaya musik itu, dia memalingkan dari Al-Quran. Seorang itu kalau baca Al-Quran, nah itu bertambah keimanan, semakin beribadah, semakin cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik.